Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian juga para pemirsa kita yang sudah ikut bergabung, baik yang dari Malaysia maupun Banten dan Pangkalan Bun, Kalimantan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan sore yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi apa yang kita ambil dari ayat-ayat Allah maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid min Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah, dan akan kita masuki ucapan al-Imam al-Bukhari qala rahimahullah bab su'al bi asma'illahi ta'ala wal isti'adzati biha, bab meminta kepada Allah dengan nama-namanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Latif, Ya Jabbar, Ya Ghani, Ya Syafi, dan yang lainnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita meminta perlindungan kepada Allah dengan nama-namanya. Jadi meminta kepada Allah dengan nama-namanya, demikian juga kita berlindung kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Bab as-su'al, apa arti su'al? Ya, namanya su'al atau doa, huwa talab. Namanya doa itu adalah permintaan. Bidhullin wa khudu, dengan penuh ketundukan, dengan penuh menghinakan diri. Waftiqar, dengan penuh menampakkan kebutuhan. Inilah dikatakan doa. Ini dikatakan meminta. Itu arti soal, doa, talab, yaitu meminta bizullin wa khudu, dengan ketundukan, dengan menghinakan diri, waftiqar, dan menampakkan kebutuhan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-isti'adzah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Apa arti isti'adzah? huwal 'audhu wal ihtimal, yaitu al firar, lari dari yang kita takuti menuju yang melindungi. Ini makna dari isti'adzah. Kita lari dari apa yang kita takuti menuju yang melindungi. Nah, doa meminta beserta meminta perlindungan ini adalah ibadah yang paling mulia. Di antara macam-macam bentuk ibadah. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meletakkan bab ini, apa maksudnya? An yubayyin makna doa illah. Beliau ingin menjelaskan makna dari doa illah, meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang Allah perintahkan kita meminta kepadanya dengan nama tersebut. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana cara meminta dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, maksud dari bab ini apa? Maksudnya adalah bayan kaifiyat doa illah. Bab ini maksudnya menjelaskan bagaimana cara kita berdoa kepada Allah menggunakan nama-namanya yang telah Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran. Mana dia? Disebut di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang sangat indah, maka serulah Allah, mintailah Allah dengan nama-nama yang sangat indah itu. Dan meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, berlindung dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah sah. Ya, kenapa? Karena nama Allah subhanahu wa ta'ala ini apa? Ini adalah bagian dari Allah yang tidak terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang Jahmiyah mengatakan al-isim ghairul musamma, nama itu lain, Allah itu lain. Sehingga dianggap kalau kita memanggil nama Allah, menyeru nama Allah, berdoa dengan nama Allah, ini dianggap kita berdoa kepada makhluk. Jadi kita katakan bab ini menjelaskan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan tata cara kita berdoa menggunakan nama-nama Allah yang Allah perintahkan kita di dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang sangat indah, panggillah Allah, serulah Allah, mintailah Allah dengan nama-nama yang sangat indah. Kalau kita lagi sakit, panggillah nama Allah yang maha penyembuh. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan, sembuhkan aku. Kalau kita lagi lemah, maka panggil nama Allah siapa? Yang maha kuat, ya Qawi. Kalau kita lagi fakir, panggillah nama Allah yang maha kaya, ya Ghani. Kalau lagi kita berdosa, panggillah nama Allah yang maha pengampun, ya Ghafur, ighfirli. Kalau kita lagi butuh rezeki, panggillah nama Allah apa? Ya Razzaq, wahai yang maha memberi rezeki. Kemudian kita ambil dalilnya sekarang. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al-Makhburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Idza jaa ahadukum firasyahu. Di dalam dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kami telah diceritakan oleh Abdul Aziz bin Abdullah. Kemudian beliau berkata, kami telah diceritakan oleh Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. An Sa'id ibn Sa'id Al-Maqburi, dari Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza jaa ahadukum firasyahu," apabila seorang di antara kalian mendatangi kasurnya, tikar tempat tidur tidurnya, ranjangnya, falyamfudhu bi sanifati aw bi sanifati thawbihi 3 marrat, hendaklah dia mengebas, ya, dikibas, ya, mengibas kasurnya, tempat tidurnya, dengan ujung selimutnya atau dalam selimutnya. Jadi ya, selimut-selimut yang diranjang itu jangan langsung dipakai. Langsung dipakai mengebas atau mengibas apa? Mengibas kasur. Berapa kali? 3 marrat. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan di dalam selimut itu ada teledu nanti, ya, kalajengking, mungkin ada ular, ada apa, kita tidak tahu. Yang jelas inilah dia keindahan syariat Islam. Jangan ngantuk main langsung tidur aja. Nanti kalau sudah bengkak baru, wah ini apa yang gigit saya ini. Jadi berapa kali dikebas? 3 kali. Waliyakul, dan hendaklah dia berdoa ketika tidur itu. Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u. Bismika Rabbi, dengan menyebut namamu wahai Rob, wada'tu jambi, aku letakkan tubuhku, wabika arfa'u, dan dengan engkau aku mengangkatnya. Apa maknanya ini? Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tidur itu bagian dari kematian. Tidur apa? Bagian dari kematian. Sebagaimana surat Az-Zumar ayat 42. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mematikan setiap jiwa ketika mati, demikian juga ketika tidur. Maka dalam hadis yang sahih, Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka jangan heran banyak orang tidur, begitu tidurnya sangat luar biasa, apa kata orang, mati bertinduk me katanya. Nah begitu? Mati jamak katanya. Ini tidurnya mati ya, memang karena tidur itu saudara mati. Baik. Allah katakan, lanjutkan dalam lanjutan surat Az-Zumar ayat 42, "Fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut." Allah menahan nyawa yang sudah ditetapkan akan mati. Yang sudah ditetapkan mati ditahan, tidak dikembalikan ke badan itu. Wa yursilul ukhra, kalau tidak ditakdirkan mati dilepas kembali kalau sudah bangun. Maka sangat tepat sekali ketika kita bangun tidur, Ya, sangat tepat sekali ketika bangun tidur. Apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ah, ini loh. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan. Ya, jangan seperti tidur batik. Ya, dilepas-lepas sudah. Kapan mau diambil sama yang punya pisau itu, angkut sudah. Jangan sul. Ya, motor aja kan perlu di starter dulu. Ya, baru dijalanin. Ya, kita juga seperti itu, zikir dulu. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apal semua ini? Harus hafal ini. Ya, supaya bangunnya segar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaqidu asy-syaitan fi qafiyati ahadikum thalatha uqad. Setan itu mengikat di belakang punggung kita 3 ikatan. Setiap ikatan sambil dia bacakan kum enam alaika lailun tawil. Ya, bagus-baguslah tidurmu, malam masih panjang. Fa idza istayqadha wa dzakara Allah inhallat uqdah. Ketika kita bangun dan berzikir, langsung putus satu talinya setan itu. Wa idza tawaddaha, dan apabila dia berwudu, inhallat uqdatan, putus 2 ikat. Wa idza shalla inhallat 3 uqad, apabila salat langsung putus di ya, dan hari itu nasyib, dia akan semangat. Baik. Jadi ini makna dari ketika zikir tidur, di antara sekian banyak zikir tidur, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Dengan menyebut namamu ya Rabbku, aku letakkan tubuhku ini, dan dengan engkau aku mengangkatnya. Artinya kita bisa bangun tidur karena siapa? Karena Allah. Karena ada yang tidur sekali-kali tidur. Ada yang ngomong sama anaknya, saya mau tidur ya, jangan bangunin saya, katanya. Betul, gak bangun-bangun dia sampai diantar ke kubur. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini loh para jamaah, penting sekali zikir ini. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Wa bika arfa'u. Jadi ingat, tidur adalah bentuk dari kematian, bahkan apa? Saudara mati. Dan bisa jadi orang sekali-kali tidur itu apa? Mati. Di sinilah pentingnya kita kembali kepada Allah dengan menyebut namanya, berdoa, mencari barokah kepadanya, meminta kepadanya ampunan dengan kita mengatakan in amsakta nafsi faghfir laha. Ya Allah, jikalau dalam tidurku ini sekali-kali engkau mengambilku, cabut nyawaku, maka maafkan dia. Ini doa luar biasa nih para jamaah. Insyaallah, mudah-mudahan pekan depan sudah hafal semua. Yang hafal sekarang pun kita mau coba. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha. Ya Allah, jika engkau tahan nyawaku, matikan engkau aku, engkau matikan aku, maafkanlah dia. Wa in arsaltaha, jikalau engkau lepas kembali ketika aku bangun, dilepas lagi, kita bangun, fahfadha, jagalah dia. Bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Luar biasa doa di para jemaah. Ini doa yang tidak boleh terlewatkan ini. Ya, Wa in arsalta aji, kalau engkau lepas dia, artinya engkau hidupkan dia kembali, fahfadha, jagalah dia, bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, dengan apa yang engkau gunakan menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ai in radattaha ila badaniha, jika engkau kembalikan nyawaku ke badan ini, jagalah dia dari setan, jagalah dia dari kesesatan, jagalah dia dari segala yang menyakiti. Bihifdzika, dengan penjagaanmu, wa himayatika, dengan perlindunganmu, allati tahmi biha awliya'ak, sebagaimana engkau melindungi wali-walimu, yang engkau lindungi, yang engkau jaga dari segala mudarat dan segala bahaya. Berarti apa para hadirin, ini doa luar biasa apa tidak? Sangat-sangat luar biasa. Luar biasa doa ini para jemaah. Kita ulangi lagi sekali. Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Masya Allah, ini doa-doa yang sangat luar biasa. Ya, andai kata tidak tahu kita keutamaannya, cukup dengan mendengar maknanya saja luar biasa sudah. Apalagi ini doa yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, doa yang sangat luar biasa. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsaktaha wa in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Tapi ingat, sebelumnya kita apakan dulu, kibas dulu tempat tidur kita berapa kali? 3 kali. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, faedah yang pertama, hadis ini menerangkan sunnah yang perlu dilakukan ketika akan tidur. Apa itu? Mengibas tempat tidur berapa kali? 3 kali dengan selimut atau sarung kita. Faedah yang kedua, dalam hadis ini disyariatkan untuk apa? Membaca doa ini. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Sekali aja dibaca ya, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Faedah yang ketiga, di dalam hadis ini menerangkan bagaimana kita meminta dengan menyebut nama Allah, yaitu apa? Bismika Rabbi. Bismika, dengan menyebut nama. Jadi di sini menunjukkan salah satu cara kita meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Faedah yang keempat, di dalam hadis ini menunjukkan yang memegang nyawa manusia hanya siapa? Hanya Allah tabaraka wa taala. Tidak ada campur tangan makhluk. Yang memegang nyawa manusia, nyawa makhluk ini semuanya hanya siapa? Hanya Allah tabaraka wa taala. Hadis ini juga menunjukkan ya bahwasanya yang mengampuni dosa hanya siapa? Hanya Allah tabaraka wa taala. Faghfir laha. Hadis ini mengajarkan kita pentingnya kita meminta penjagaan kepada Allah. Ya, Hadis ini mengajarkan kita pentingnya meminta penjagaan kepada siapa? Kepada Allah. Lihat ini. Wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Karena tidak ada yang bisa menjaga dan melindungi kita kecuali siapa? Kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hafal doa ini para jamaah, kemudian amalkan, praktikkan setiap kali tidur, khususnya tidur apa? Tidur malam. Baik, kita pindah ke masalah berikutnya. Dalil yang ke berikutnya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه. إمام البخاري رحمه الله تعالى mengatakan kami telah diceritakan oleh Muslim. Beliau berkata kami telah diceritakan oleh Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri dari Abd al-Malik dari Rabi'i dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu warḍa. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila menuju tempat tidurnya, qala, beliau berzikir, Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku hidup dan aku mati. Wa idza asbaha, dan apabila bangun di waktu pagi, qala, Nabi berdoa, Nabi berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah, yang dialah yang menghidupkan kita setelah mematikan kita dalam tidur. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dikumpulkan. Baik. Pertama, rawil hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, Yaman ini sebenarnya bukan nama. Namanya Husail atau Hasan. Nah, karena dia dari Yaman, maka dapat dikatakan Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau termasuk kibarus sahabah, tetua-tetuanya sahabat. Dan termasuk beliau minal fuqaha. Ya, termasuk ulama sahabat. Ahlul fatwa, termasuk pemberi fatwa di kalangan sahabat. Bahkan beliau telah sahih, beliau mengatakan kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anish syarr makhafata an yudrikani aw makhafata an aqa'a fi. Adapun aku, kata beliau, aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Kenapa? Karena aku takut jangan-jangan jatuh dalam keburukan kalau tidak tahu keburukan tersebut. Ya, tentu ini ucapan syair mengatakan araftu syarra la lisyarri. Aku mengetahui yang buruk bukan untuk berbuat buruk, walakin litawaqqi. Kita tahu yang buruk untuk menghindar. Kenapa? Wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa' fi. Siapa yang tidak mengetahui antara keburukan dengan kebaikan bisa-bisa jatuh dalam keburukan tersebut. Baik. Dan ingat, Hudzaifah ibn al-Yaman terkenal beliau hadisnya khusus tentang fitnah. Ya. Jadi sahabat ini hadisnya ya, berbeda-beda atau memiliki spesialis spesialisasi. Hudzaifah, dia apa? Hadisnya khusus tentang fitnah. Di samping itu Hudzaifah juga disebut pemegang kunci rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah dikasih tahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama-nama orang-orang munafikin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia sembunyikan nama itu. Sampai Umar pun bertanya, bersumpah tak dikasih tahu. Tak dikasih tahu. Cuma mengatakan kepada Umar, la ba'sa 'alaiki amirul mu'minin. Tak apa-apa bagimu amirul mu'minin, engkau tidak termasuk di dalamnya. Tapi kasih tahu saya siapa nama orang munafik itu, katanya. Enggak dikasih tahu. Kenapa? Ini rahasia. Dan pernah beliau ditanya oleh seseorang, an asyaddil fitan, mana fitnah yang paling dahsyat? Mana ujian yang paling berat? Beliau mengatakan, namanya ujian paling berat itu an ya'ridu 'alaikal khair wasyarr. Dihadapkan kepadamu kebaikan dan keburukan, engkau tidak tahu mana yang kupilih. Ini berarti apa? Fitnah sangat dahsyat. Seharusnya kalau tidak dahsyat kita pilih yang mana? Yang baik. Tapi di saking dahsyatnya fitnah itu kita tidak tahu mana yang kita pilih. Antara yang baik atau yang buruk. Beliau radhiyallahu anhu meninggal tahun 36 Hijriyah. Dikatakan di sini idza awa ila firasyih ay raja'a, apabila kita menuju kasur kita, yaitu ya selesai kerja istirahat, wa ja'alna al-laila libasan, Allah jadikan malam itu sebagai pakaian, wa ja'alna an-nahara ma'asha, siang tempat apa? Kerja. Wa ja'alna nawmakum subata, kami jadikan tidur kalian itu sebagai apa? Untuk apa? Istirahat. Nah, ketika kita akan tidur, ini zikirnya. Di samping zikir yang tadi, ya, zikir yang tadi pasangannya kebas, ya, dikibas-kibas dulu kita punya kasur. Nah, baca yang tadi, baca juga ini, ya, Allahumma bismika ahya wa amut. Dalam lafadz yang lain, bismika Allahumma amutu wa ahya. Semua riwayatnya sahih. Allahumma bismika atau bismika Allahumma ahya wa amut, ay dzakiran ismika fi hayati. Ya Allah, dengan menyebut namamu waktu aku hidup, dengan penuh ketenangan di hatiku, tidak ada ketenangan bagiku kecuali dengan menyebut namamu, dan tidak ada kehidupan yang bermanfaat kecuali dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dengan menyebut namamu aku mati. Dengan menyebut namamu aku mati. La ilaha illallah. Kita meninggal. Berarti meninggal di atas kalimat apa? Tauhid. Karena Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dafalan jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Baik. Dan dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, kita ini bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah, agar Allah memelihara kita, agar Allah menjaga kita dalam segala keadaan. Wa idza asbaha, dan ketika bangun tidur, qala, kita Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dalam tidur, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Karena ingat, tidur bagian dari apa? Kematian. Dan jaga bagian dari kehidupan. Ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga begitu kita tidur, bisa istirahat badan, istirahat pikiran. Nah, orang bisa jadi tidur sekali-kali, tidur tidak kembali nyawanya. Adapun kalau bisa kembali nyawa kita dengan selamat, kita akan kembali semangat kerja. Karena apa? Sudah istirahat. Di sini mewajibkan kita untuk syukur. Nah, ini loh para jamaah. ya, mewajibkan kita untuk syukur. Katanya banyak orang tidak bisa istirahat, terpaksa minum obat apa? Obat tidur. Ada juga orang yang tidak mau tidur, maunya bangun terus, terpaksa pakai apa? Ganja. Pakai sabu-sabu atau yang lainnya. Kenapa? Enggak mau tidur. Subhanallah, dia melawan kudrat Allah ini. Memang badan kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala otomatis sudah, para jemaah. Lihat aja, kalau sudah mulai setelah maghrib bagaimana? Mulai 15 watt. Ya. Kadang-kadang 5 watt ya. Subhanallah. Sama dengan kalau sudah mulai jam 10, jam 11 sudah mulai turun kinerja kita. Ya, di sini jantung mulai melemah. Maka disyariatkan kailulah, tidur sesaat. Yang penting bisa 15 menit, 10 menit bangun itu segar sudah. Subhanallah. Ya. Jadi nikmat dari Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita apa? Untuk syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka sangat cocok kita mengatakan alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana. Dia yang mengembalikan nyawa kita dengan karunia-Nya dan nikmat-Nya. Wa ilaihi nusyur, kepada-Nya kita dibangkitkan kelak pada hari kiamat dan membalas amalan kita. Tayyib. Faedah yang terdapat dalam hadis ini. Pertama, di dalam hadis ini menyebutkan nama Allah ketika tidur dan bertawassul, mendekatkan diri kepada-Nya dengan nama tersebut, serta memuji Allah ya dengan segala pujian. Dan ini termasuk berdoa dengan Asmaullah al-Husna. Faedah yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita ada untuk tidur dan ada ketika bangun. Tidur ada zikirnya, bangun juga ada zikirnya. Faedah yang ketiga, hadis ini menjelaskan wajibnya kita mensyukuri nikmat hidup, para jemaah. Karena setiap kita bangun lagi, kita terlahir baru lagi. Setiap kita bangun pagi itu, kita kembali terlahir di dunia ini. Kenapa? Karena tadi nyawanya siapa yang pegang? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita sebutkan, betapa banyak orang yang begitu istirahat sekali-kali istirahat. Jadi, hadis ini mengajarkan kita wajibnya apa? Syukur atas nikmat hidup kembali. Dan kita hidup kapan? Setiap hari diberikan kehidupan baru oleh Allah Tabaraka wa Taala. Demikian apa yang bisa kita ambil dari pembahasan hadis ini, para jemaah. Nanti lagi kita lanjutkan. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahirabbil alamin.